semakin melama. Ku coba terus tertawa. Tawa senyum semuanya terasa jauh. Terbungkus dalam bayanganmu, semuanya takkan berpaling. Satu sisi yang jelas darimu terasa jauh. Mentari ini indah sinar hati.